Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله الله سبحانه وتعالى kembali mempertemukan kita di masjid yang mubarakah ini, Masjid Darul Ilmi di Ma'had Ibnul Mubarak, yang mana tujuan kita dalam berkumpul di masjid yang mulia ini adalah untuk bisa mensyukuri kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui begitu banyak kenikmatan-kenikmatan dari sisi Allah Rabbul Alamin yang telah dikaruniakan kepada kita, yang terkadang kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah belum bisa memanfaatkannya dengan baik, belum bisa memanfaatkannya dengan melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wal'iyadzu billah, malah kita tertipu, tidak bisa memanfaatkan kenikmatan tersebut dan menganggap bahwasanya hal itu kita dapatkan berdasarkan keilmuan dan kemampuan dari kita. Terkadang kita lalai. Oleh karenanya diadakan majelis-majelis seperti ini untuk kita sama-sama bisa mengingatkan bagaimana besarnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hamba-hambanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian, la tuhsuha, tidak akan kalian mampu untuk menghitungnya. Saking banyaknya kenikmatan dari sisi Allah Rabbul Alamin, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk kita bersyukur atas sekian banyak kenikmatan tersebut. Akan tetapi pun Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan di dalam ayat yang mulia, wa qalilun min ibadiyasy syakur, masih sangat sedikit dari hamba-hambaku kata Allah Azza wa Jalla yang mau bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang banyak tadi. Maka untuk mengingatkan kita semua betapa besarnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebuah periwayatan yang datang dari Al-Imam Yunus Ibnu Ubaid, yang mana ada seorang dari sahabat beliau datang dan mengeluh kepada Imam Yunus. Wahai Imam Yunus, wajadtu nafsi fi dhayyiq, aku mendapati bahwasanya keadaanku ini adalah keadaan yang sangat sempit sekali. Aku mendapati keadaanku sangatlah mendapatkan ujian yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, musibah yang tidak henti-hentinya. Selesai dari permasalahan ini, ada permasalahan yang berikutnya. Keluar dari satu ujian, ada lagi ujian yang berikutnya. Dia mengeluh, mengadu kepada Imam Yunus bin Ubaid alaihi rahmatullah. Dan kalau kita mau melihat, sebenarnya inilah hakikat dari kehidupan kita di dunia ini. Akan selalu penuh dengan ujian-ujian. Akan selalu penuh dengan fitnah-fitnah. Cobaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tatkala Allah Azza wa Jal menyebutkan di dalam ayatnya yang mulia, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib." Di ayat yang berikutnya lagi Allah Azza wa Jal mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Di dalam ayat yang lainnya. Kalau kita perhatikan dengan seksama apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ini, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan diberikan solusi dari sekian banyak problem yang dihadapi. Sekian banyak ujian yang akan dihadapi di dalam kehidupannya. "Wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib." Dan tatkala dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Artinya apa? Seorang yang hidup di muka bumi Allah, yang mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, pasti akan merasakan yang namanya ujian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu dari kesempitan harta? Apakah ujian itu datang dari perkara-perkara keluarganya, agamanya, dan segala macam sisi kehidupan dia? Pasti akan ada yang namanya ujian, cobaan, bala. Tatkala kita ingin keluar dari sekian banyak problem tersebut, sekian banyak permasalahan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah solusi, yaitu at-taqwa. Tatkala kita ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai. Yang kita sulit dalam mengurus anak, takwa. Akan mudah mengurus anak. Yang kita sulit mendidik keluarga kita, istri kita, takwa. Akan selesai urusannya dengan takwa. Yang merasa sempit dengan hartanya, merasa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dia kenikmatan yang banyak, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwa. Akan selesai permasalahannya. "Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka dengan ketakwaan. Dan sekian banyak problem tersebut, sekian banyak kesulitan-kesulitan tersebut, maka akan dijadikan mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang pun bertakwa, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Akan dimudahkan segala macam urusannya. Dia sulit untuk menjelaskan sesuatu kepada keluarganya, untuk mengenalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia merasakan sulit. Tidak diterima. Wal iyadz billah, sampai dicemooh sunnah Nabi oleh keluarga-keluarga dia, oleh ayah dan ibu dia. Solusinya adalah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekian banyak solusi akan Allah Subhanahu wa taala datangkan dan bukakan di hadapan kita. Dan di antara bentuk ketakwaan adalah ketika kita mau bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk dari ketakwaan. Kalau kita kufur, tidak menyadari Allah Azza wa Jalla memberikan sekian banyak nikmatnya kepada kita, sulit kita menjadi seorang yang muttaqi. Seorang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, merasa kurang, merasa sulit. Tidak akan bisa kita menggapai yang namanya derajat at-taqwa, yang akan diberikan balasan yang besar dari sisi Allah Rabbul Alamin. Melanjutkan kisah yang ada di sisi Al-Imam Yunus bin Ubaid, setelah Al-Imam Yunus mendapatkan keluhan-keluhan tersebut, maka Al-Imam Yunus bin Ubaid mengatakan, Apakah engkau tidak menyadari bahwasanya dari ujung kepalamu sampai ujung kakimu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sekian banyak kenikmatannya. Dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, itu isinya semua kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menciptakan untuk kita dua mata, dua telinga, dua tangan, dua kaki, lengkap. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah At-Tin, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sempurna. Bentuk yang sebaik-baiknya. Tidakkah kita merasakan bahwa itu adalah kenikmatan? Ini yang banyak orang lalai. Terkadang dia menganggap ini adalah satu hal yang biasa. Kita punya dua tangan, biasa. Kita punya dua kaki, biasa. Nanti tatkala Allah Subhanahu wa taala sedikit memberikan ujiannya, apakah tangannya salah satu dari tangannya keseleo, salah satu dari kakinya terkena duri ataukah beling, baru dia terasa nikmatnya. Baru dia terasa nikmat yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan oleh sebagian para imamatus salaf, kenikmatan itu bisa dirasakan tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah mulai mencabutnya sedikit. Sedikit. Kalau sudah sedikit saja dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, baru terasa, oh ini yang namanya kenikmatan. Kita bisa merasakan nikmat sehat tatkala kita diberikan sedikit sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang banyak, yang sedikit. Baru sedikit dicabut sisi kesehatan kita, baru kita merasa yang namanya nikmatus sihah. Nanti kalau dia sudah merasakan banyaknya kesibukan, baru dia merasakan nikmatnya al-faragh, waktu luang yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada dia. Maka kenikmatan-kenikmatan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala baru bisa kita rasakan tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit ujian, mencabut sedikit dari kenikmatan tersebut. Dan di antara nikmat besar yang wajib untuk kita syukuri, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, yang jangan sampai walaupun sedikit Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan tersebut, adalah tatkala Allah Azza wa Jalla mengenalkan kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini nikmat yang luar biasa besarnya. Kalau kita mau melihat di luar sana, berapa banyak orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin masih belum mendapatkan nikmatus sunnah, masih belum mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, masih belum bisa memahami apa yang berkaitan dengan sunnah Nabi sebagaimana yang difahami oleh para a'immatus salaf, yang dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa'ardahum, yang mereka tahu sunnah Nabi adalah sesuatu yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan maka tidak akan mendapatkan dosa. Sunnah seperti halnya seorang yang melakukan sholat sunnah setelah maghrib, dia mengerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika dia tidak mengerjakan ataupun meninggalkannya, maka tidak ada masalah, tidak akan berdosa. Ini yang mereka pahami tentang sunnah. Maka tatkala kita yang telah mengetahui hakikat dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sesuatu yang wajib untuk kita ikuti. Karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ajaran beliau, ilmu warisan beliau alaihi salatu wassalam. Yang tatkala kita meninggalkannya, bukan hanya berdosa, bahkan kita dicela di dalam syariat Islam. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ini ayat bagi mereka-mereka yang berani menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Allah jalla wa ala dalam ayat yang mulia, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Hendaknya berhati-hati bagi mereka yang menyelisihi, yukhalif, baru menyelisihi, bukan menentang, bukan mencemooh, bukan mencela, bukan menginjak-injak sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, baru sekedar menyelisihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sunnah beliau adalah memerintahkan kita untuk membiarkan janggut kita tumbuh. Ada si fulan, si Alan dari kalangan Sunni Salafi yang ingin menyelisihi sedikit saja sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dia cukur habis, akan tapi ditipiskan biar terlihat rapi, biar tidak ditakuti oleh orang-orang sekitarnya, tetangganya, orang-orang awam. Maka perhatikanlah ayat Allah Subhanahu wa taala, kalau berani menyelisihi sedikit, dia tetap melaksanakan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, akan tapi diselisihi. Falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri. Dari awal ayatnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan falyahdhar, hati-hati. Ini baru menyelisihi loh. Gimana jika orang itu menginjak-injak sunnah Nabi, mencela sunnah Nabi, mencemooh sunnah Nabi, bahkan sampai mencela mereka-mereka yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang goblok. A'udzubillah. Bukan hanya sekedar menyelisih, betul-betul istihza mencela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru menyelisih sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala an tusibahum fitnah, akan ditimpakan kepada mereka fitnah, ujian. Au yusibahum azabun alim, ataukah ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Dijelaskan oleh para ulama ul-mufassirin, ancaman yang pertama adalah ancaman yang akan mereka dapatkan di dunia, yaitu fitnah, ujian. Dan tidak semata-mata fitnah ini seperti apa yang kita anggap. Tatkala dia mungkin mendapatkan musibah besar, tatkala dia mungkin mengalami kecelakaan mobil dan yang semisalnya, bukan sekedar itu. Itu fitnah, itu ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa taala, namun bukan satu-satunya. Fitnah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka yang berani menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tatkala dia mendapati jalan kesesatan pada dirinya. Dia tidak mampu lagi mengukur al-haq dan al-batil. Tidak lagi membedakan as-sunnah dengan al-bid'ah. Tidak bisa lagi membedakan antara sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah. Ini fitnah terbesar. Wal'iyadzubillah. Maka disebutkan para ulama ulum fasirin bahwa yang pertama akan dia dapati di dunia, sebuah fitnah, sebuah musibah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun dia selamat dari yang namanya fitnah, musibah di dunia, maka dia tidak akan bisa selamat dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Au yusibahum azabun alim. Ataukah dia nanti di yaumul qiyamah, di akhirah kelak di sisi Allah Azza wa Jalla akan ditimpakan azab yang sangat pedih. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari model-model orang yang semacam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita, menjaga kita, menjadikan kita sabat, kokoh di atas ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, hakikat mereka, orang-orang yang ingin berada kokoh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seperti apa yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kaqabidin alal jamrah, seorang yang ingin bertamassuk, berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, diibaratkan oleh beliau seperti seorang yang memegang, menggenggam bara api panas. Celaan dari kanan kiri akan datang. Jangan dikira tatkala kita berusaha berpegang teguh dengan sunnah ini, jalan kita akan lempeng begitu saja, akan lurus begitu saja tanpa ada gangguan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, imamud da'wah salafiyah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sampai dilempari kotoran, sampai diludahi, sampai dilempari batu. Lantas kita umat beliau ingin jalan kita mulus begitu saja, maka ini adalah sesuatu hal yang tidak akan mungkin. Pasti kita akan mengalami yang namanya gangguan-gangguan, cobaan-cobaan, celaan-celaan. Dan itulah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala akan melihat siapa mereka-mereka yang shadiq, yang jujur di atas berpegang teguhnya mereka dengan sunnah Nabi, dan siapa yang kadzib berada di atas berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka yang shadiq akan bersabar dan akan Allah Subhanahu wa taala bantu dan akan Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia sampai nanti menemui ajalnya. Dan jika dia ketahuan adalah seorang yang kazib, berdusta, hanya sekedar ucapan, memegang teguh sunnah, memegang teguh kepada sunnah, dan yang semisalnya dari ucapan-ucapan mereka orang-orang yang pintar berbicara, maka tunggulah waktunya Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan bagaimana mereka bisa keluar dari jalur al-haq, dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Ternyata dia sudah bergabung dengan mereka, sudah keluar dari ahlu sunnati wal jamaah, sudah bergabung dengan mereka ahlul bid'ah wal ahwa. Oleh karenanya butuh yang namanya kesabaran yang besar, kesabaran yang lebih tatkala kita berkomitmen untuk berada di atas jalur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siap-siaplah bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam diganggu oleh orang-orang di sekitar beliau, maka kita pun harus siap dengan model gangguan apapun yang akan datang dari kaum muslimin yang berada di tengah-tengah kita ataupun mereka yang bukan dari kalangan al-muslimin. Ikhwati fillah ra'ani wa'akumullah, itu sebagai mukaddimah pada majlis kita di siang hari ini, yang insyaallah ta'ala sisa waktu yang ada akan kita lanjutkan dari materi rutin setiap dua pekan sekali, yaitu kita membaca sebuah karya besar dari Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah yang berjudul Al-Adabu Al-Mufrad. Dan kita sampai kepada hadis yang ke-8. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babu linil kalami liwalidayhi. Satu bab yang berkaitan dengan anjuran dari syariat Islam untuk kita berlemah lembut tatkala berbicara kepada kedua orang tua kita. Linul kalami liwalidayhi. Tidak membentak mereka, tidak mengangkat suara di hadapan mereka. Kita harus menghormati mereka. Maka dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah berkata dengan sanadnya dari Taisalah Ibnu Mayyas. Taisalah Ibnu Mayyas adalah seorang tabi'in. Mayyas ini adalah nama kakek beliau, dinisbahkan kepada kakek beliau. Ada pula yang menyebutkan bahwasanya Mayyas ini adalah sebuah laqab atau sebuah julukan. Nama ayah beliau adalah Ali. Jadi nama perawi dari hadis ini adalah Taisalah Ibnu Ali alaihi rahmatullah. Beliau adalah seorang tabi'in yang merupakan murid-murid dari atau diantara murid dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana beliau adalah di dalam riwayat ini mengkisahkan bagaimana beliau mendapatkan sebuah ilmu, sebuah nasihat dari guru beliau yang merupakan sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Imam Taisalah ibn Mayyas atau Taisalah ibn Ali ayah beliau, beliau berkata, kuntu ma'an najdad. Pada satu hari aku ada bersama an-najdad. An-najdad ini adalah satu kaum yang berada di sekitar kota Hijaz, Mekah wal Madinah. Dan mereka ini memiliki pemahaman al-khawarij, yaitu mudah dalam mengkafirkan seorang yang melakukan al-kabair, mudah dalam mengkafirkan seorang yang melakukan dosa-dosa besar. An-Najadat, satu kumpulan kaum, satu kumpulan manusia yang berada di sekitar kota Hijaz, Mekah wal Madinah, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti Najdah ibnu Amir. Najdah ibnu Amir, yang mana Najdah ibnu Amir ini adalah imam mereka, imamul khawarij hadza. Najdah ibnu Amir yang mudah untuk mengkafirkan kaum muslimin. Dan tentunya kita ketahui bersama bahwasanya pemahaman al-khuruj yang disebut oleh para ulama sebagai al-khawarij itu sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana tatkala Nabi alaihi salatu wasallam pada suatu hari membagikan harta rampasan perang dan diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam 100 ekor unta, sementara kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam radiyallahu ta'ala anhum ardahum, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, itu hanya mendapatkan sedikit, sekitar 10 sampai 15 ekor unta. Maka datang satu orang yang bernama Dzul Khuwaisirah, Ini adalah dedengkot dari Al-Khawarij. Sumber Al-Khawarij ada pada orang ini yang bernama Dzulkhuwaisirah. Lantas tatkala melihat pembagian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak rata itu, yang anggapan dia adalah Nabi alaihi salatu wasallam sudah tidak adil, maka dia katakan, "I'dil ya Muhammad," dengan suaranya yang lantang, karena bangsa Arab adalah orang-orang yang memang memiliki suara lantang karena mereka tinggal di daerah pegunungan. Sahra, padang pasir. Kalau enggak keras suaranya, enggak akan didengar oleh yang lainnya. Jadi sambil dia berteriak mengangkat suaranya, "I'dil ya Muhammad. Adillah engkau wahai Muhammad." Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala melihat dia, melihat Dzulkhuwaisirah ini, langsung mengatakan, "Waihak. Celaka engkau. Illam a'dil, faman ya'dil?" Jika aku sebagai utusan Nabi alaihi salatu wasallam tidak bisa berlaku adil, maka siapa yang bisa berlaku adil? Seorang nabi saja yang ma'sum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang beliau lakukan kecuali in huwa illa wahyu yuha. Semata-mata wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hawa nafsu beliau. Ingin memberikan orang-orang yang baru masuk Islam 100 ekor unta, 200 ekor unta kepada sahabat-sahabat beliau sedikit. Bukan dari hawa nafsu beliau. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang dilihat oleh Dzulkhuwaisirah bukanlah sesuatu yang benar. Diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlaku adil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Illa ma adil faman ya'dil?" Kalau aku tidak bisa adil sebagai utusan Allah, siapa yang bisa berlaku adil? Padahal kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Innila atqakum lillahi wa akhsyakum lah. Aku adalah seorang insan, seorang pribadi yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang paling takut saja dituduh oleh mereka sebagai seorang yang tidak bisa berlaku adil. Lihat kejamnya lisan seorang Khawarij. Maka bersumber dari ini, yang ketika itu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah Umar ibn al-Khattab, yang mana beliau terkenal sebagai seorang yang sangat pemberani sekali. "Biarkan aku wahai Rasulullah untuk memenggal lehernya." Mau dibunuh oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, akan tapi dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Jangan." Akan keluar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "min ta'ati hadzal rajul," akan keluar dari keturunan orang ini mereka kaum Khawarij, yang akan mudah mengkafirkan orang-orang muslim yang melakukan dosa besar. Seorang yang berzina, kafir di sisi mereka. Seorang yang mencuri, kafir di sisi mereka. Seorang yang berhukum dengan selain hukum Allah, kafir di sisi mereka. Kafir, mudah untuk mengkafirkan seorang. Oleh karenanya jangan kita heran tatkala orang-orang Khawarij mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Padahal kita saksikan bahwasanya penguasa kita, pemerintah kita, sholat puasa kita, pemerintah kita, penguasa kita melakukan puasa di bulan Ramadan, akan tapi tidak bermanfaat untuk mereka. Tetap dikatakan sebagai seorang yang kafir karena telah melakukan dosa besar. Ini akidah berbahaya, radikal. Akidah yang semacam ini adalah akidah yang sangat mengancam keutuhan negara. Oleh karenanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan jeleknya orang-orang Khawarij, orang yang memiliki pemahaman seperti ini, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kilabu ahli nar." Kilabu ahli nar. Hakikatnya mereka ini adalah kilab, anjing-anjingnya ahlun nar. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anjing-anjingnya neraka Allah Subhanahu wa taala, keras. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam memperingatkan umat ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sayang kepada kita. Sayang kepada umat beliau, tidak ingin umat ini terpengaruhi dengan kesesatan pemikiran Khawarij. Kalau tidak diperingatkan, maka mungkin banyak yang tertipu. Karena keadaan mereka sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat-salat sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, puasa-puasa yang mereka lakukan, yang dilakukan oleh sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum, ibadah-ibadah yang dilakukan oleh sahabat Rasul alaihissalatu wassalam tidak bisa dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh mereka kaum Khawarij. Mereka orang yang mujtahidin, rajin dalam melakukan ibadah. Sampai sholat-sholatnya sahabat Nabi alaihissalatu wassalam tidak bisa dibandingkan dengan sholat-sholatnya mereka. Puasa-puasa mereka tidak bisa dibandingkan dengan puasa-puasanya orang Khawarij. Ibadah-ibadah sahabat Nabi alaihissalatu wassalam radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum tidak bisa dibandingkan dengan ibadah-ibadah mereka kaum Khawarij. Lantas apakah dengan banyaknya ibadah mereka, khusyuknya sholat mereka, rutinnya mereka berpuasa, menyelamatkan mereka dari al-haq atau menyelamatkan mereka dari ad-dhalalah, lantas mereka berada di atas al-haq? La. Justru hal tersebut tidak menyelamatkan mereka dari ad-dhalalah, tidak menjadikan mereka konsisten di atas al-haq. Tersesat mereka. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, yang namanya ibadah, yang dicari bukanlah kuantitas, bukanlah banyak sedikitnya. Yang dicari adalah bagaimana ibadah kita berkualitas. Bagaimana ibadah seorang berkualitas? Lihatlah ibadah-ibadah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kalau dibandingkan dengan kaum Khawarij. Akan tetapi Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, empat sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam rekomendasi masuk ke dalam syurga. Padahal ibadahnya sedikit kalau dibandingkan dengan Al-Khawarij. Belum lagi 10 sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh beliau satu persatu. Mereka semua di dalam syurga Allah azza wajal. Padahal ibadah mereka sedikit kalau dibandingkan orang-orang Khawarij. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebutkan keadaan ibadah yang luar biasa dari mereka kaum Khawarij, bahkan sampai disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang selalu rutin dalam membaca Al-Qur'anul Karim, mengamalkan amalan yang disebut dengan qiraatul Qur'an. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bacaan-bacaan Al-Qur'an yang disebutkan atau dilafadzkan oleh mereka tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka. Tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka, artinya apa? Tidak masuk ke dalam hatinya. Tidak masuk ke dalam sanubari mereka. Hanya sekedar di mulut. Langsung naik ke otak. Jadi mereka memahami Al-Qur'anul Karim sesuai dengan apa yang ada di otaknya, apa yang ada di kepalanya. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Tidak turun ke hati, naiknya ke atas. Kalau turun ke hati, maka kita akan melihat bagaimana terjemahan, bagaimana tafsir, bagaimana penjelasan yang telah datang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan penjelasan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Itu kalau turun ke hati, dia akan menerima. Tapi kalau sudah langsung naik ke atas, langsung naik ke atas kepalanya, dia akan memahami semua yang berhukum selain dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humul kafirun. Sharih ayatnya jelas. Ditayin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah azza wajalla, mereka adalah orang-orang kafir. Langsung naik ke atas, dipenggal lehernya kaum muslimin. Karena tidak turun ke hati. Ini masalahnya. Oleh karenanya, tatkala kita melihat riwayat ini, kita melihat hadis ini, Taisalah Ibnu Mayyas atau Taisalah Ibnu Ali, tatkala beliau satu hari duduk bareng dengan mereka orang-orang Khawarij, fa asabtu dzunuban la araha illa min al-kaba'ir. Maka kata Taisalah Ibnu Ali, tatkala aku bergaul dengan mereka, duduk bareng dengan mereka, aku merasakan bahwasanya aku berada di satu dosa yang sangat besar sekali. Aku merasa bahwasanya aku telah melakukan satu dosa yang sangat besar sekali. La araha illa min al-kaba'ir. Dan aku pikir, apa yang telah aku perbuat ini, tatkala berkumpul dengan mereka mendapatkan sekian banyak syubhat-syubhat syaitaniyah dari mereka, la araha illa min al-kaba'ir. Ini adalah sesuatu yang sangat besar sekali dosanya. Bukan dosa kecil, dosa besar. Fa dzakartu dzalika li Ibnu Umar. Maka aku mengadu kepada guruku Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari awal penggalan kisah ini, kita bisa mengambil sebuah faedah besar. Bahwasanya tatkala kita berteman dengan orang-orang yang jelek, dalam artian jelek manhajnya, jelek akidahnya, jelek pemahamannya, maka kita akan terpengaruh. Dampak-dampak negatif akan masuk kepada diri-diri kita. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan untuk kita pintar-pintar memilih teman duduk. Untuk kita pintar-pintar memilih sahabat. Sebuah faedah yang saya dapatkan dari Syekhuna Muhammad bin Hadi al-Madkhali alaihi rahmatullah, kata beliau, "As-sahibu sahibun." Hakikat dari seorang yang berteman itu sahib, akan menarik orang yang ada di sampingnya. As-sahibu sahibun. Teman itu akan menarik orang yang berada di sampingnya. Kalau dia berteman dengan orang-orang yang jelek akhlaknya, maka dia akan ditarik untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak yang jelek. Kalau dia berteman dengan seorang khawarij wal'iyadzubillah, seorang yang berpemikiran takfir, berani, mudah mengkafirkan kaum muslimin, maka dia akan ditarik untuk memiliki pemahaman yang demikian. As-sahibu sahibun. Hati-hati dalam memilih teman. Tidak bisa kita membuka hati kita, membuka pergaulan kita kepada semua orang yang ada. Harus kita pilih dan pilih. Ingatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang jali susu, teman-teman duduk yang jelek, yang diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti seorang yang berteman dengan pandai besi. Ada dua kemungkinan. Kalau tidak, dia akan mendapatkan bajunya robek, ikut terbakar, atau yang kedua, dia akan mendapati bau yang kurang sedap. Akan terpengaruh dampak-dampak yang negatif, walaupun sedikit, akan terpengaruh. Oleh karenanya, bertemanlah dengan orang-orang yang baik. Baik manhajnya, baik akidahnya, baik akhlaknya, itu akan membantu kita dalam mudah beramal soleh. Mudah mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sahibu sahibun. Kalau teman kita baik, maka kita akan ikut ditarik dalam kebaikan. Kalau teman kita memiliki akhlak yang mulia, maka kita akan ditarik untuk bisa berakhlak seperti mereka. Maka tatkala Thaisalah Ibnu Ali berteman dengan mereka, kaum Haruriyah, orang-orang Khawarij, beliau merasakan dampak negatifnya. Akhirnya beliau mengadu kepada Ibnu Umar, kepada guru beliau. Terpengaruh dengan kejelekan dari mereka, kelompok Khawarij. Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar, maka aku ceritakan dan aku keluhkan hal itu kepada guruku Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Maqal ma hiya, lantas guru beliau Abdullah Ibnu Umar mengatakan, apa yang engkau anggap sebagai satu dosa itu, satu dosa besar? Qultu kadza wa kadza, maka aku katakan kepada beliau, ini dan ini. Sengaja tidak dijelaskan secara terang-terangan oleh Thaisalah Ibnu Ali dalam meriwayatkan hadis ini. Dari sini kita bisa mengambil satu faedah besar, adalah tatkala kita melakukan satu dosa dan kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jika Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk bisa meminta saran, nasihat kepada seorang alim, seorang yang berilmu, maka kita sampaikan keadaan kita. Dan tatkala kita selesai mendapatkan nasihat tersebut, arahan tersebut, wejangan tersebut, sudah kita tutupi. Jangan kita sebarkan, janganlah kita menjadi seorang yang mujahir, menceritakan di sana dan di sini. Saya telah bermaksiat seperti ini, dahulu saya begini, begini, dahulu, jangan. Lihatlah bagaimana seorang tabi'in, Thaisalah Ibnu Ali, tatkala beliau melakukan satu kesalahan, beliau ceritakan kepada Ibnu Umar. Akan tetapi ketika meriwayatkan hadis ini kepada orang lain, tidak diceritakan. Kadza wa kadza, dosa ini dan dosa ini, tidak disebutkan secara sahih, secara jelas. Maka di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan, bahwasanya seorang yang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari lubang kemaksiatan, dari jurang-jurang syaitan, hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tutupi. Jangan disebarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala suka bagi hambanya yang menutupi, tidak disebarkan. Bahkan Al-Mujahir mendapatkan ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Mujahir? Yaitu tadi yang saya bilang, menceritakan ke sana dan ke sini. Dahulu saya peminum khamr, dahulu saya seperti ini, dahulu wa'iyadzu billah. Jangan disebarkan. Itu adalah aib besar yang sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri Anda. Tutupilah. Allah sayang kepada kita, maka hendaknya kita menyayangi diri kita sendiri. Sudah mengenal sunnah, nikmat sunnah, nikmatul Islam, walhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa supaya terus berada di atas nikmat ini sampai ajal menjemput kita. Yang lalu biarlah berlalu. Kalau kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bergembiralah dengan taubat tersebut. Selama taubat itu adalah taubatan nasuha. At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubatnya diterima oleh Allah Jalla wa ala seperti orang yang tidak melakukan dosa lagi, sudah terhapus. Yang dulu biarlah berlalu. Yang sekarang harus kita perbaiki dan yang kedepannya kita berusaha untuk berada di atas jalur al-istiqamah. Maka ini kata Faisalah bin Ali, tidak beliau ceritakan, akan tetapi di hadapan guru beliau Abdullah bin Umar diceritakan. Kenapa kita bisa mengambil kesimpulan seperti ini? Dijelaskan di dalam kisah yang berikutnya. Qala laisat hadhihi minal kabair. Dijelaskan oleh Abdullah bin Umar, itu bukan termasuk dosa besar. Jadi diceritakan secara terang-terangan oleh Faisalah bin Ali kepada guru beliau, kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Akan tetapi kepada kita yang hanya ikut menceritakan, hanya ikut mendengarkan kisah beliau dengan guru beliau, ditutupi. Lihatlah pelajaran besar yang bisa kita ambil, bagaimana seorang muslim harus menutupi aib-aib yang dia miliki. Begitu pula tatkala kita mengetahui aib orang lain, kejelekan orang lain, kita berusaha menutupi. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mengetahui aib seorang muslim, kejelekan seorang muslim, lantas dia berusaha untuk menutupinya, maka balasannya apa? Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya nanti di yaumul qiyamah. Siapa dari kita yang tidak punya uyub? Dari kita yang tidak punya aib siapa? Tidak ada, mustahil. Pasti dan pasti dari kita memiliki yang namanya aib, dosa, kemaksiatan, kekurangan, pasti. Dan hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla. Nih hambaku si A, ini hambaku si B, dahulu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaumatu bil sarair. Pada hari itu kata Allah Azza wa Jalla, dibuka semua rahasia. Enggak ada lagi rahasia antara kita dengan tetangga kita, orang di samping kita, enggak ada sudah. Dibuka semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana kita mau selamat dari yang semacam ini? Man satara musliman, kita lindungi, kita tutup aib saudara kita. Kita tutupi aib orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib-aib kita. Maka setelah dijelaskan oleh Faisalah bin Ali, yang aku lakukan bersama mereka kaum Khawarij adalah seperti ini dan seperti ini. Maka dijelaskan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, "Laisat hadhihi minal kaba'ir." Ini bukan bahagian dari dosa besar. Jadi kamu jangan khawatir. Bukan bahagian dari dosa besar. Hunna tis'un. Ini di sini mulai masuk arahan dan nasihat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang beliau akan menjelaskan tentang 9 jenis dosa besar. Apa itu dosa besar? Disebutkan 9 poin, 9 perkara oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Hunna tis'un, dosa-dosa besar itu ada 9. Al-isyraku billah, yang pertama adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah memberi rezeki kita, yang telah menghidupkan kita, yang telah sekian banyak kenikmatan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas kita balas dengan menyekutukan Allah wal'iyadzu billah. Ini dosa yang besar, melakukan kesyirikan. Tatkala seorang hamba mendapatkan, merasakan sekian banyak kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah untuk dia persembahkan amalan ibadahnya amalan ketaatannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salatnya dia persembahkan untuk Allah, doanya dia persembahkan untuk Allah, semuanya ditujukan dan dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu bentuk dari keikhlasan seorang hamba, kemurnian ibadah dia, murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Tatkala di sana ada sekutu, saingan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan marah besar. Allah sudah memberikan sekian banyak kenikmatan, akan tetapi tidak dibalas oleh ibadah. Marah Allah Subhanahu wa taala, murka. Oleh karenanya, peringkat pertama dari deretan dosa-dosa besar adalah al-isyraku billah. Seorang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sebenarnya tidak masuk akal, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Tidak masuk ke akal-akal kaum muslimin yang masih jernih, yang masih berada di atas fitrah Islam. Seorang tidak ada bisa yang tidak akan ada yang bisa membenarkan yang namanya kesyirikan. Kita tatkala diberi sebuah karunia, sebuah kenikmatan, sebuah kebaikan dari orang lain, tetangga kita, kemudian kita menjelek-jelekkan dia, apakah pantas? Tidak pantas. Ini baru sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan Sang Khalik, orang yang menciptakan kita, zat yang menciptakan kita, zat yang memberi rezeki kita? Sudah sekian banyak kebaikan, karunia diberikan kepada kita, lantas kita balas dengan kejelekan, kesyirikan, sesuatu yang tidak masuk akal manusia. Maka tatkala seorang berani melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala alam apakah akal jernihnya masih bisa dipakai ataukah sudah terkotori dengan syubhat-syubhat syaitan. Karena yang kita khawatirkan adalah demikian. Sudah tidak berada di atas fitrah. Mereka orang-orang yang memanjatkan doanya di samping kuburan, kepada sang mayit, kepada sang wali, kepada sang habib. Kita meragukan mereka berada di atas fitrah Islam. Karena fitrah Islam, akal yang jernih dari seorang muslim akan sulit menerima hal ini. Habib fulan, wali fulan, kuburan fulan telah memberikan kenikmatan apa kepada kalian yang harus kalian berdoa kepada mereka, meminta syafaat kepada mereka, meminta anak kepada mereka, meminta rezeki kepada mereka. Bukan satu hal yang masuk di akal-akal yang jernih. Akan tetapi tatkala sebuah akal sudah dipengaruhi dengan syubhat syaitaniyah, akan sulit membedakan al-haq dengan al-batil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Kemudian yang kedua kata beliau, waqatlun nasmah. Dosa besar yang kedua adalah membunuh seorang jiwa, membunuh seorang manusia, menumpahkan darah seorang muslim ataukah kafir, manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala secara umum. Tidak memandang bulu apakah dia muslim ataukah dia kafir. Qatlun nasmatin, membunuh jiwa manusia adalah dosa sangat besar. Dosa yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang mulia, menyamakan, menyetarakan bagi mereka yang membunuh satu orang jiwa manusia seperti membunuh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Saking besarnya dosa membunuh seorang manusia. Maka dari perkara yang kedua ini, dosa besar yang kedua ini, kita bisa melihat bagaimana penyimpangan yang ada di sisi mereka kaum Khawarij yang mudah menumpahkan darah kaum muslimin, yang mudah menumpahkan darah-darah manusia yang itu adalah haram, tidak boleh ditumpahkan. Seorang muslim itu tiga keharamannya dia: hartanya tidak boleh dirampas, harga dirinya tidak boleh dijatuhkan, dan darahnya tidak boleh ditumpahkan. Tiga keharaman seorang muslim. Maka tatkala ditumpahkan darahnya, ditambah lagi dihampas hartanya, harga dirinya dijatuhkan, lengkap sudah. Berarti dia tidak menghargai apa yang telah dinasihatkan kepada dia dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dosa besar. Kabirah minal kabair adz-dzunub. Tatkala seorang membunuh jiwa manusia, wal iyadzu billah. Akan tetapi hal ini di sisi mereka orang-orang yang pemahamannya, fikirannya sudah dipengaruhi oleh syubhat syaitaniyah, maka dianggap sebagai amalan soleh, dianggap sebagai amalan syar'i, jihad fi sabilillah. Ini kalau pemikirannya sudah enggak jernih, sudah tercampur baur dengan syubhat-syubhat syaitaniyah, tidak mau lagi melihat kepada Al-Qur'anul Karim, tidak mau lagi melihat kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Jelas ini Rasul alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya dosa 9 itu, dosa besar itu ada 9, dan yang peringkat kedua adalah membunuh jiwa manusia. Ini diambil oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang terbaik setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya kabirah, dosa-dosa besar itu ada 9. Yang peringkat kedua adalah membunuh jiwa. Lantas bagaimana hal itu mau dihalalkan? Dari sisi mana? Mau dihalalkan itu dari sisi mana? Sudah terpengaruh dengan syubhat-syubhat syaitaniyah. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, yang ketiga kata beliau, wal firaru minaz zuhfi atau minaz zahfi. Jenis dosa besar yang ketiga adalah al-firaru minaz zahfi. Tatkala seorang itu lari dari medan peperangan, dia sudah berhadapan dengan musuh Islam, kaum musyrikin, kaum kufar, lantas dia mundur, lari dari medan peperangan, maka hal ini termasuk dari dosa besar pada peringkat yang ketiga. Kemudian kata beliau, wa qadhful muhsanah. Yang keempat adalah tatkala seorang menuduh wanita baik-baik sebagai penzina. Menuduh wanita baik-baik sebagai seorang yang telah berzina. Dan termasuk pula dari dosa besar, bukan hanya tatkala seorang menuduh seorang wanita, begitu pula tatkala yang dituduh adalah seorang laki-laki, bahwa si fulan, bahwa si A telah berzina dengan wanita fulaniyah misalkan. Maka tuduhan ini yang berasal dari orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kabirah min kabairidz dzunub, termasuk dari deretan dosa besar. Maka pintar-pintarlah dalam menjaga lisan kita. Jangan mudah menuduh orang. Termasuk dari dosa besar qadhful muhsanah. Wanita baik-baik, wanita muslimah dituduh telah berzina, atau dituduh sebagai seorang penzina, dosa besar. Begitu pula masuk dari bahagian dosa ini adalah tatkala seorang yang dituduh adalah laki-laki, bahwa dia telah berzina, termasuk dari dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian kata beliau yang berikutnya adalah aklu riba. Aklu ar-riba, memakan ar-riba, hasil dari riba. Ini termasuk bahagian dari dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar yang harus kita fahami adalah mendapatkan ancaman yang sangat keras dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ancaman yang sangat keras dari sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dari ancaman-ancaman yang keras. Mereka orang-orang yang melakukan kesyirikan akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala syurganya. Begitu pula dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla melaknat orang-orang yang memakan hasil riba. Hasil riba kalau kita setarakan yang ada di zaman kita sekarang ini adalah yang berasal dari bank-bank konvensional. Yang mana hal ini haram untuk kita makan. Haram pula untuk kita berikan kepada keluarga kita. Jadi solusinya bagaimana? Tatkala kita terdesak memiliki hajat untuk memiliki rekening di bank yang pasti ada bunganya, yang pasti ada ribanya, maka yang jelas yang pertama adalah jangan kita mengambil bunga dari bank tersebut. Kita biarkan, kita menabung 1 juta, 2 juta, itu yang kita ambil, itu hak kita. Ada sekian lebih, sekian ratus lebih, maka itu jangan sekali-kali kita sentuh. Ini cara yang pertama. Yang kedua adalah dengan menghitung dengan teliti. Menghitung dengan teliti, dan tatkala kita bisa mengumpulkan hasil-hasil dari riba tersebut, kita keluarkan untuk kepentingan umum kaum muslimin. Kita sumbangkan untuk kepentingan umum kaum muslimin. Untuk membangun jalan, untuk membangun jembatan, WC umum, dan yang semisalnya. Kepentingan-kepentingan umum kaum muslimin. Kaum muslimin. Ini untuk mengeluarkan kita dari yang namanya riba. Karena kalau sedikit saja masuk ke dalam perut kita, perut-perut keluarga kita, anak keturunan kita, istri-istri kita, maka ini adalah sebab terbesar Allah Subhanahu wa taala akan sulit mengijabah doa-doa kita. Karena sesuatu yang haram, tatkala sudah ada di dalam diri-diri kita, sulit sudah untuk Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang setelah kita ketahui bersama, tatkala seorang yang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, fa aina yustajabulah, maka bagaimana bisa orang tersebut mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa aklu malil yatim. Dosa besar yang berikutnya adalah memakan harta anak-anak yatim. Mereka memiliki hak dan tidak boleh hak itu kita ambil. Harus kita jaga. Karena mengambil atau memakan, memanfaatkan harta-harta mereka sama dengan kita menentang Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kita menentang Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya alaihi salatu wasallam telah memerintahkan kita untuk menjaga harta-harta mereka. Kalau kita mendapatkan amanah untuk menjaga harta-harta anak yatim, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kita mengganggu apa yang mereka miliki. Kemudian kata beliau, dosa besar yang berikutnya adalah wa ilhadun fil masjidi. Wa ilhadun fil masjidi. Dan melakukan sebuah kefasikan, melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan di masjid Allah Subhanahu wa taala. Melakukan sebuah kefasikan, kemaksiatan di masjid Allah Subhanahu wa taala, dosa besar. Ilhad di dalam hadis ini, di dalam riwayat ini, bisa diterjemahkan seperti yang telah saya sampaikan tadi, melakukan satu dosa, kefasikan, kemaksiatan di masjid Allah Subhanahu wa taala. Ada pula beberapa para ulama yang menerjemahkan atau mentafsirkan dengan ilhad maknanya adalah syirik. Jadi melakukan kesyirikan di masjid Allah Subhanahu wa taala bisa dua makna. Akan tapi wallahu taala alam, yang saya lebih condong kepada pendapat adalah pendapat yang pertama. Karena kesyirikan telah dibahas oleh Abdullah bin Umar pada poin pertama, al-isyraku billah. Sementara ilhadun fil masjid adalah lebih condong dari perbuatan-perbuatan keharaman. Perbuatan keharaman sangat banyak, seperti misalkan kalau kita boleh ambil contoh kecil, minum khamar. Minum khamar saja sudah dosa besar, keharaman Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang minum khamar di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan jatahnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, di surga Allah Rabbul Alamin. Haram minum khamar. Lebih lagi keharamannya dan masuk di deretan dosa besar tatkala dia lakukan hal itu di dalam tempat yang paling mulia di dalam dunia ini, di dalam muka bumi ini, masjid Allah Subhanahu wa taala. Khairul buq'ati fil ard, sebaik-baik tempat, semulia-mulia tempat yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kata beliau, wallazi yastaskhir. Di antara deretan dosa besar adalah allazi yastaskhir. Yang mengolok-olok, yang menjelek-jelekkan orang lain. Yang menuduh bahwasanya orang lain melakukan demikian, demikian, demikian. Menjelek-jelekkan dia. Menjatuhkan harga diri orang lain. Maka hal ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang telah saya isyaratkan tadi, seorang muslim haram dan tiga keharaman yang ada pada diri seorang muslim. Hartanya, jiwanya dan darahnya. Dan ini kaitannya dengan jiwanya, tidak boleh kita jelek-jelekkan. Tidak boleh kita olok-olok dia. Harus kita jaga kehormatannya. Ini yang berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Harus kita jaga. Tidak boleh kita jatuhkan. Dan yang berkaitan dengan hal ini, ada beberapa syubhat yang mungkin perlu diluruskan. Tatkala ahlu sunnati wal jamaah, ahlul haqqi was sunnah, kata mereka, senang menjatuhkan harga diri kaum muslimin yang lainnya, senang menjelek-jelekkan orang-orang yang berada di atas kesesatan. Kalau bahasa mudahnya, ahlu sunnah adalah orang-orang yang senang mentahzir, menjelek-jelekkan ahlu bid'ah wa dhalal. Maka pertanyaannya sekarang, apakah hal tersebut masuk kepada dosa besar yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ini ataukah tidak? Maka jawabannya adalah, kita balik bertanya kepada mereka yang terpengaruh dengan syubhat yang semacam ini, apakah tatkala Anda mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelek-jelekkan kaum Khawarij, menjelek-jelekkan kaum Qadariyah, menjelek-jelekkan salah seorang dari keluarga Aisyah radhiyallahu taala anha, bi'sa akhul asyirah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala seorang datang ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha dan dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang datang, ketika beliau tahu yang datang adalah si fulan, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, bi'sa akhul asyirah, ini adalah sejelek-jeleknya orang. Apakah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelek-jelekkan kaum Khawarij, menjelek-jelekkan orang tersebut, menjelek-jelekkan Al-Qadariyah, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dan mengerjakan dosa besar yang telah disifati oleh Abdullah bin Umar? Maka kalau dia berani mengatakan iya, na'udzubillah. Na'udzubillah. Akan tapi kalau dia mau jujur, pasti dia akan mengatakan tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin terjatuh ke dalam dosa besar, dan itu memang akidah kita. Nabi alaihi wasallam adalah seorang yang ma'sum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil untuk beliau terjatuh di dalam dosa besar. Kesalahan seperti kita manusia biasa, beliau terjatuh di dalam kesalahan, tapi yang namanya kabirah, dosa-dosa besar yang mendapatkan la'anat murka dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil. Tidak akan mungkin beliau lakukan dan terjatuh di dalamnya. Beliau adalah orang yang ma'sum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelekkan kelompok-kelompok sesat tersebut, Khawarij, Qadariyah dan orang tadi, kalau tidak masuk kepada dosa besar, berarti apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu jawaban ringkasnya dari syubhat syaitaniyah. Berhati-hati, banyak sekarang kerancuran-kerancuran pemikiran. Orang mudah untuk digoyang, yang berada di atas al-haq sudah mulai digoyang. Kalian harus adil wahai ahlu sunnah di antara syubhat mereka. Kalau menyebutkan kejelekan, harus juga menyebutkan kebaikan. Kalau menyebutkan kejelekan orang-orang Khawarij, orang-orang Sufi, orang-orang Syiah, orang-orang Jahmiyah dan yang semisalnya, sebutkan pula kebaikan mereka. Ini di antara bentuk adil, ini syubhat mereka. Maka kita balik bertanya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menjelaskan kejelekan orang tersebut yang bertamu tadi, kemudian menjelekkan kelompok Khawarij, menjelekkan kelompok Qadariyah, apakah ada yang sampai kepada kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji mereka? Tidak ada sama sekali. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrikin, mencela orang-orang munafik, mencela orang-orang kufar di dalam Al-Qur'anul Karim. Apakah ada Allah Subhanahu wa taala menukilkan di dalam ayatnya, menyebutkan di dalam ayatnya kebaikan Abu Lahab, kebaikan Abu Jahal, kebaikan orang-orang musyrik? Apakah ada? Tidak ada. Lantas apakah kita mengatakan, oh iya mereka tidak ada kebaikan sama sekali? Lah, mereka adalah orang yang memiliki kebaikan. Orang-orang Khawarij seperti kita di awal majlis tadi, telah kita jelaskan kebaikan-kebaikan mereka. Manusia Allah, manusia yang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala pasti ada melakukan hal kebaikan. Tidak mungkin seluruh hidupnya dia lakukan untuk kejelekan, kemaksiatan. Ada saatnya iman dia naik, dia melakukan kebaikan. Al-imanu yazidu yanqus. Pasti ada kebaikan. Abu Lahab, apa tidak ada kebaikannya? Ada. Abu Jahal, apakah tidak ada kebaikannya? Ada. Akan tetapi sengaja memang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik, apa tidak ada kebaikannya? Ada. Mereka bersedekah bersama Nabi. Mereka bersenyum tatkala ketemu dengan sahabat-sahabat Rasul yang lainnya. Malah itu menjadikan celaan, bukan bentuk kebaikan dari mereka. Ini akidah yang diajarkan di dalam Al-Qur'an, akidah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jangan semata-mata mendengar alladzi yastaskhir, Ini kata Abdullah bin Umar, termasuk dari dosa besar adalah tatkala mengolok-olok atau menjelek-jelekkan orang muslim yang lainnya. Maka menjelek-jelekkan orang muslim yang lainnya dari sisi asal hukumnya adalah haram. Apa akan tetapi, dari sisi asal hukumnya adalah haram. Akan tetapi jika ada hajah di sana untuk kita memperingatkan umat dari kejelekan-kejelekan mereka, agar umat ini tidak terpengaruh dengan kejelekan-kejelekan mereka, tidak terpengaruh dengan kekibiran-kibiran mereka, kesombongan-kesombongan mereka, agar mereka bisa berbenah diri juga. Ahlul bidai wal ahwa, orang-orang yang mutakabbirin, bisa berbenah diri. Maka jangan diambil sebuah kesimpulan tatkala kita menjelek-jelekkan ahlul bidai wal ahwa, syiah, sufi, oh berarti dosa besar. Nabi SAW menjelekkan orang khawarij. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelekkan orang-orang musyrikin, menjelekkan orang-orang munafik dan yang semisalnya. Maka haruslah kita pandai-pandai dalam melihat bagaimana akidah Al-Qur'an, bagaimana akidah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang terakhir kata beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dosa besar yang terakhir adalah bukaul walidaini minal uquq. Tatkala dua orang tua, ayah dan ibu kita semua menangis. Tatkala ayah dan ibu kita semua menangis, orang-orang tua kita menangis karena kedurhakaan yang datang dari sang anak kepada mereka. Ini dosa besar, hati-hati. Dan inilah syahid dari apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau akan menyebutkan linul kalami liwalidai, yang telah beliau sebutkan babnya adalah berkaitan dengan berlemah lembut dalam kita menyampaikan ucapan kepada kedua orang tua kita. Maka di antara bentuk uquq, di antara bentuk durhaka seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah tatkala dia mengangkat suaranya, membuat orang tuanya sakit hati, membangkang perintahnya, membuat orang tuanya sakit hati. Yang dengan kesakit hatiannya itu orang tuanya menangis, meneteskan air matanya. Hati-hati, dosa besar. Laknat Allah, murka Allah Subhanahu wa taala ada di hadapan dia. Qala li Ibnu Umar. Kemudian di akhir hadisnya, di akhir riwayat ini, Taisalah Ibnu Ali atau Ibnu Mayyas ditanya oleh Ibnu Umar, Atafraqun nar wa tuhibbu an tadkhul al jannah? Wahai Taisalah, apakah engkau menginginkan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari neraka Allah Azza wa Jal? Qultu i wallah. Kemudian dia katakan, iya, aku menginginkan hal tersebut, ingin menggapai syurga Allah dan jauh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Abdullah bin Umar bertanya kepada Taisalah, ahayyun waliduk? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Sebuah amalan yang bisa menjauhkan kita dari neraka-neraka Allah Subhanahu wa taala. Indi ummi. Faqultu indi ummi. Aku katakan, kata Taisalah, iya, ibuku masih hidup, akan tapi ayahku sudah wafat, sudah meninggal. Qala fa wallahi law alanta lahal kalam. Maka kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, menasehati seorang tabi'in, murid beliau yang telah bertaubat dari kesalahan yang dulu. Fa wallahi, demi Allah, law alanta lahal kalam, kalaulah engkau selalu berlemah lembut dalam bertutur kata kepada ibumu, tidak membangkang, tidak membantah apapun yang telah diperintahkan ibumu kepada dirimu, wa at'amtaha at-ta'ab, dan selalu engkau perhatikan makanannya. Kalau beliau membutuhkan makanan, selalu engkau datangkan, selalu engkau sediakan. Maka kata Abdullah bin Umar, latadkhulannal jannata majtanabtal kaba'ir. Latadkhulannal jannah majtadabta al-kaba'ir. Maka engkau akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala selama engkau menghindari 10 dosa besar yang telah, atau 9 dosa besar yang telah aku sebutkan tadi. Maka di akhir hadis ini, di akhir riwayat ini telah dijelaskan oleh Abdullah bin Umar tentang satu perbuatan yang harus kita lakukan kepada orang-orang tua kita, yaitu yang pertama adalah berlemah lembut tatkala bertutur kata, tidak membangkang mereka berdua, tidak membantah mereka berdua. Kemudian kata Abdullah bin Umar dalam nasihatnya, wat'amtaha at'am, selalu diberikan makanan, disediakan konsumsi yang dibutuhkan, hajat-hajat yang dibutuhkan oleh kedua orang tua kita. Jangan sampai kedua orang tua kita, terlebih ibu kita, capek-capek, letih-letih keluar dari rumah dengan memakai jilbabnya, lantas membeli hajatnya sendiri. Kemana anak-anak beliau? Kita harus menjadi orang pertama dalam melakukan birrul walidain. Jadi orang pertama, orang terdepan. Kalau kita memiliki 7 saudara, 8 saudara, kita harus menjadi orang pertama untuk memenuhi kebutuhan orang-orang tua kita. Kalau kita menginginkan dekat dengan syurga Allah dan jauh dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang berkaitan dengan tatkala orang-orang tua kita masih dalam keadaan hidup. Adapun tatkala kedua orang tua kita sudah wafat, maka yang harus kita lakukan adalah dengan mendoakan mereka. Mendoakan mereka, memintakan ampun untuk mereka, beristighfar untuk mereka. Karena seorang yang berdoa untuk orang tuanya adalah hakikat dari seorang waladun soleh, anak yang soleh. Yang mana anak yang soleh adalah amalan yang dimiliki oleh orang-orang tua kita yang tidak pernah akan terputus sampai kapanpun. Kalaupun orang tua kita sudah tidak bisa melakukan sholat lagi, sudah tidak bisa melakukan puasa Ramadan lagi, sudah tidak bisa mengeluarkan sedekah fitrahnya, sudah tidak bisa melakukan zakatul malnya, sudah tidak bisa melakukan amalan-amalan soleh yang lainnya, ketaatan-ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya, maka amalan yang tidak terputus adalah salah satunya dengan doa anak yang soleh kepada kedua orang tuanya, terlebih yang sudah wafat, apakah ayah ataukah ibunya. Maka jangan sampai kita tatkala mereka masih hidup tidak bisa memanfaatkan untuk kita meraih syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Raghima anfu abdin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh seorang itu telah merugi tatkala dia masih mendapati kedua orang tuanya hidup, akan tetapi dia tidak bisa menggapai syurga Allah subhanahu wa ta'ala dengan keridhaan orang tuanya. Rugi, sungguh merugi. Karena mudah bagi kita untuk masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Jalannya sudah dibukakan semua oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ditunjukkan ini jalan untuk menuju syurga. Ini jalan untuk jauh dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kembali kepada diri-diri kita. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa yang ingin mendapati syurga Allah subhanahu wa ta'ala, silahkan. Dia melakukan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Faman sya'a falyakfur. Dan siapa yang enggan untuk masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala, yang jalannya sudah dibukakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sudah terbuka lebar. Tinggal kita mau ataukah tidak. Kalau kita mau silahkan, kalaupun tidak mau silahkan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam Islam. Masing-masing akan menentukan di mana tempat kembalinya dia. Dia ingin syurga, silahkan berbakti kepada orang tuanya. Dia ingin selain itu, silahkan dia bangkang, bantah, angkat suara di hadapan kedua orang tuanya. Maka apapun yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah riwayat yang telah kita bahas hari ini dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, menunjukkan kepada kita bagaimana amalan besar birrul walidain, terutama linul kalam, bertutur kata yang lemah lembut kepada kedua orang tua kita, menjadi sebab seorang masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang bisa kita sampaikan dalam majlis kali ini, yang kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.